Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral ikhwah jamaah sekalian yang kami hormati, rahimakumullah. Walhamdulillah, semata-mata nikmat dari Allah, taufik dan hidayah darinya kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah di atas iman, di atas Islam dan juga al-amal as-salih. Nah, karena terkait menuntut ilmu agama ini adalah sesuatu yang memang sangat penting bagi setiap muslim, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, "An-nasu muhtajuna ila al-ilmi akthar min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab." Sesungguhnya manusia itu butuh kepada ilmu, ilmu agama lebih banyak, lebih besar daripada kebutuhannya dia terhadap makan dan minum. Kenapa? Kata beliau, "Li'anna at-ta'ama wasyarab yuhtaju ilayhi fil yawmi marrah aw marratain." Karena makanan dan minuman itu dibutuhkan kepadanya sehari sekali atau dua kali saja. Ya, kalau di masa kita, di tempat kita, ya makan sehari tiga kali. Tetapi al-ilm, kata beliau, yuhtaju ilaihi fi atau ma'adadil anfas. Yuhtaju ilaihi ma'adadil anfas. Ilmu itu dibutuhkan kepadanya, ya, bersamaan dengan masih berhembusnya nafas seorang hamba. Artinya setiap saat, selama dia masih menghembuskan nafasnya, pada saat itu juga dia butuh kepada ilmu agama. Ya kan, karena setiap hari, setiap saat, seorang hamba akan mendapati situasi, kondisi yang butuh pada bekal ilmu. Misalkan dia di rumahnya, ya dia ada interaksi dengan keluarganya, anak istrinya, butuh ilmu. Bagaimana cara mendidik putra-putrinya, bagaimana cara bermuamalah dengan istrinya, butuh kepada ilmu. Dia hidup bermasyarakat, bertetangga dengan tetangga kanan kirinya, juga butuh kepada bekal ilmu. Bagaimana cara berinteraksi, bermuamalah dengan saudara-saudaranya. Dan juga ketika dia bekerja di tempat kerjanya, butuh kepada bimbingan ilmu. Terus begitu, selama dia masih hidup, bekal ilmu pasti dibutuhkan agar dia di dalam bersikap sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk terus dan terus menuntut ilmu agama, sehingga menjadi kefarduan memang. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan dalam hadis yang masyhur, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah fardu, wajib atas setiap muslim. Jamaah sekalian yang kami hormati, rahimakumullah, kembali melanjutkan kajian kita dari kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fi Al-A'mal Al-Qalbiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas terakhir mengenai apa yang menimpa hati berupa kesedihan. Ya kan? Tentang kesedihan, bahwa tersimpulkan di situ Islam, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidaklah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersedih. Bahkan banyak dalam ayat di situ tersebutkan larangan untuk bersedih. Ya kan? Wala tahinu, wala tahzanu, jangan kalian merasa lemah, jangan kalian bersedih, dan ayat-ayat yang lainnya. Karena memang kesedihan itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula bisa menolak mandor, sehingga tidak ada faidahnya. Sesuatu yang tidak ada faidah padanya, maka tidak diperintahkan oleh Allah. Meskipun sedih itu bukan sesuatu yang haram, sehingga ketika seorang tertimpa musibah kemudian dia bersedih, ya yang demikian tidak termasuk perkara yang Allah haramkan. Boleh bersedih karena suatu musibah, tetapi yang menjadi haram itu ketika kesedihan tadi mengantarkan kepada ucapan-ucapan yang terlarang. Nah itu baru yang dikatakan bisa terjatuh kepada yang haram. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala putra beliau Ibrahim meninggal, beliau katakan tadma'ul ain wa tahzanul qalb wa la naqulu illa ma yarda ar-rabb. Ya, mata mengeluarkan air mata, hati pun bersedih, tapi kami tidaklah mengucapkan kecuali yang Allah meridainya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya. Perkara berikutnya yang beliau singgung di sini adalah mengenai at-tawakkul, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu ibadah hati yang beliau singgung di sini setelahnya adalah mengenai tawakal, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, terlebih kita ingin terangkan apa itu tawakal. Sering kita mendengar kata tawakal ini, ya, bertawakal pada Allah. Apa makna bertawakal kepada Allah? Diterangkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulum Al-Hikam, tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah Ta'ala fi istijlabil manafi' wa daf'il madar min umuriddin din wad dunya kulliha. Yang namanya bertawakal kepada Allah yaitu jujurnya hati di dalam bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam usaha memperoleh manfaat-manfaat maupun usaha menolak madarat-madarat, baik dalam urusan agama ataupun urusan dunia seluruhnya. Itu tawakal. Jadi yang namanya tawakal itu bagaimana hati kita itu betul-betul jujur di dalam menyandarkan urusan-urusan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini yang ingin disinggung oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah adalah kesalahpahaman sebagian orang yang menyangka bahwa tawakal itu disyariatkan khusus dalam urusan-urusan duniawi saja. Ya, mendapatkan rezeki, penghidupan dan sebagainya. Disitulah tawakal. Tawakal ya di situ itu. Kita kerja, tawakal pada Allah. Kita mencari rezeki, mencari penghidupan, tawakal pada Allah. Sebagian menyangka demikian. Maka beliau di sini rahimahullah ingin menerangkan tidak seperti itu. Maka sebagaimana tadi definisi tawakal yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, min umurid dunya wad-dini kulliha, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Jadi tawakal itu tidak hanya pada urusan dunia. Nah, di sini beliau terangkan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna tawakkula a'ammu min at-tawakkuli fi masalihid dunya. Sesungguhnya cakupan tawakal itu lebih luas dari sekedar tawakal dalam kemaslahatan-kemaslahatan dunia saja. Jadi cakupan tawakal itu lebih luas dari itu. Tidak hanya maslahat-maslahat dunia saja. Ya kan? Betul, dalam masalah dunia kita tawakal pada Allah, dalam masalah rizki, mencari kehidupan, betul tawakal pada Allah. Ya, sebagaimana hadis yang masyhur, kita sering mendengarnya, lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khinasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal pada Allah dengan sebenar-benar tawakal, sungguh Allah akan beri rizki pada kalian sebagaimana Allah beri rizki pada seekor burung, yang burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang di sore hari dalam keadaan perut telah kenyang. Ya, jadi dalam urusan dunia kita dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tawakal. Sehingga kalau kita tawakal, insya Allah Allah beri rezeki. Ini sudah janji, sudah janji Allah dalam hadis ini. Ya kan? Kalau kita betul-betul tawakal pada Allah ketika mencari rezeki, pasti Allah akan beri rezeki. La razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan beri rezeki kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Ya kan? Jadi di sini kita kalau memperhatikan kan, binatang itu tidak pernah, istilahnya, gak pernah sekolah, ya kan, gak pernah pula menimbun makanan dan sebagainya, tapi tetap tiap harinya dapat rezeki, berangkat pergi di pagi hari, keluar dari rumah, dari sangkarnya itu, pulang nanti kenyang, seperti itu burung. Maka dibimbingkan kita di sini, kalau cari maisyah, penghidupan, rezeki tadi, tawakal pada Allah. Jadi kita tetap berusaha, pagi kita berangkat, ya kan, untuk mencari penghidupan dan rezeki tadi, tapi hati kita tawakal pada Allah. Nah, di sini ingin disinggung oleh Syekhul Islam, dalam urusan dunia betul kita wajib bertawakal pada Allah, tapi tidak sesempit itu makna tawakal. Tawakal tidak hanya dalam urusan dunia saja. Maka fa innal mutawakkila yatawakkalu 'ala Allahi fi salahi qalbihi wa dinihi wa hifdhi lisanihi wa iradatihi wa hadha ahammul umur ilayhi. Maka sesungguhnya seorang yang bertawakal, dia bertawakal kepada Allah juga dalam hal kebaikan hatinya, dalam hal kebaikan agamanya, dalam hal menjaga lisannya, juga dari segala niatan-niatannya. Bahkan ini adalah perkara yang lebih penting bagi dia. Nah, jadi kan kita tentu selain masalah rezeki juga ingin agama kita baik. Bagaimana hati kita menjadi hati yang sehat, hati yang selamat. Karena keharusan bagi seorang hamba untuk memiliki hati yang sehat ini, hati yang selamat. Karena di hari kiamat kelak tidak ada yang bisa bermanfaat bagi seorang hamba ketika bertemu dengan Allah kecuali orang-orang yang ini, hatinya selamat. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta, tidak pula anak keturunan. Kalau di dunia bermanfaat, kita ada harta, bisa untuk ini, bisa untuk itu, macam-macam. Demikian pula anak-anak kita bermanfaat, membantu ini, membantu itu. Di dunia, di akhirat kelak tidak bermanfaat harta, tidak pula anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu dengan Allah, menghadap Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari segala ya keyakinan-keyakinan kemusyrikan, ya kan? Sehingga dia hatinya hati yang bertauhid kepada Allah. Selamat pula dari sifat-sifat kemunafikan, selamat pula dari sifat-sifat kejelekan berupa hasad, iri, dengki, dendam dan seterusnya. Hati yang selamat. Nah, ini butuh kita untuk membenahi hati. Dalam hal saat kita usaha membenahi hati, di saat itu juga kita tawakalnya pada Allah, menyandarkan urusan itu pada Allah. Ketika kita menghendaki baiknya agama, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang taat, itu juga kita, hati kita dalam keadaan bersandarnya kepada Allah. Kita menjaga lisan, ya kan? Kita diperintahkan menjaga lisan. Apa? Falyaqul khairan aw liyasmut. Ucapkanlah yang baik, kalau tidak bisa diam. Ini kan syariat bagi kita. Dan ini berat. Kita kalau harus betul-betul mengamalkan ini, subhanallah, berat sekali. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ucapkanlah yang baik, kalau tidak bisa diam. Nah, kita kan masih sering berucap dengan ucapan-ucapan yang tidak ada kebaikan padanya, bahkan justru di situ mengandung dosa dan maksiat. Nah, kita ingin membenahi ucapan-ucapan lisan kita, itu tawakalnya pada Allah, menyandarkan urusannya kepada Allah, dan juga segala iradah kita, niatan dan keinginan-keinginan. Kadang secara zahir kita baik amalannya, tapi siapa tahu ternyata di dalam hatinya menyimpan niatan-niatan yang buruk, ya kan? Ingin ini, ingin itu, dari sesuatu yang itu jelek, maksiat. Baik, itu semuanya hendaknya kita tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk tadi apa? Ahammul umur ilaihi, perkara yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Ini. Kalau kita ingin tambahkan di sini, jangankan kita sebagai manusia biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau berkata, Allahumma laula ant, ya Allah, kalau bukan karena engkau, mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina, ya Allah, kalau bukan karena engkau, sungguh kami tidak akan dapat petunjuk, sungguh kami tidak akan bisa sedekah, sungguh kami tidak akan bisa salat. Ini. Jadi benar-benar tawakalnya kepada Allah dalam perkara kebaikan agama. Ya Allah, kalau bukan karena engkau, pertolongan darimu, taufik darimu, kemudahan darimu, kalau bukan karena itu, sungguh benar-benar kita tidak akan dapat hidayah, tidak bisa mengerjakan sedekah, tidak bisa mengerjakan sholat. Sehingga para ulama juga menerangkan rahasia kenapa ketika kita menjawab seruan azan, kalau takbir kita jawab takbir, kalau kalimat syahadat pun kita jawab sesuai kalimat syahadat, ya, karena memang Nabi sabdakan, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin, jika kalian mendengar seruan azan, ucapkanlah semisal ucapannya muadzin. Tetapi dalam hadis Umar bin Al-Khattab disebutkan, kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Rahasianya apa? Ulama terangkan, karena tidak akan mungkin kita bisa melangkahkan kaki menuju masjid menegakkan salat kecuali tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada seruan hayya 'alas salah, mari kita mendirikan salat, kan, ajakan agar kita ngerjakan sholat, kita mengucapkan kalimatul isti'anah, kalimat minta pertolongan pada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mohon pertolongan Allah agar kita diberi kekuatan, diberikan taufik, bisa dengan mudah segera ambil air wudu, ya kan, memakai baju, kemudian berangkat ke masjid. Kita saksikan orang-orang yang memang gak dapat taufik dari Allah, gak bisa berangkat ke masjid. Bukan karena sakit, bukan karena kesibukan, ya memang tidak dapat taufik dari Allah. Jaraknya dengan masjid dekat, sehat, lapang waktunya, tapi tidak bisa berangkat ke masjid karena taufik dari Allah itu. Tidak mendapat taufik dari Allah sudah. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, tawakal itu kita jujur di dalam menyandarkan hati kita, di dalam menyandarkan urusan-urusan kita dalam masalah maslahat maupun madarat hanya kepada Allah. Bersandarnya hanya kepada Allah. Kemudian beliau singgung di sini, di antara dalil yang menunjukkan bahwa dalam urusan ibadah pun kita harus tawakal pada Allah, beliau sebutkan di antara dalilnya, walihada yunaji rabbahu fi kulli salatin biqaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena inilah semua hamba-hamba Allah yang muslim, yang mukmin, dia berdoa kepada Allah di setiap solatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Disebutkan ibadah, setelahnya disebutkan isti'anah, memohon pertolongan. Padahal isti'anah sudah bagian dari ibadah, tapi disebutkan secara tersendiri. Di antara rahasianya diterangkan para ulama, karena tadi tidak mungkin kita bisa menegakkan ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tidak mungkin kita bisa menauhidkan Allah, mentaati Allah, kecuali dengan pertolongan Allah. Sehingga kita pun memohon pertolongan kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi jangan sampai kita berpikir mengandalkan kepada kemampuan pribadi. Saya itu orang baik, hati saya itu lembut kok, sehingga pastilah saya akan ibadah pada Allah, pastilah saya itu akan taat pada Allah. Mengandalkan kemampuan pribadi, mengandalkan kehebatan pribadi, tidak. Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menghendaki menyesatkan seorang hamba, fala hadiyalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberi petunjuk lagi pada dia. Tapi kalau orang itu telah dapat hidayah dari Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Nah, maka termasuk rahasianya juga bagaimana di dalam khutbah-khutbah Nabi, ya, dibuka dengan khutbatul hajah ini, senantiasa diingatkan, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, beri hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Tapi sebaliknya, siapa yang disesatkan Allah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Taufik dari Allah. Jadi dalam urusan agama, sekali lagi kita tawakal pada Allah, jujur dalam menyandarkan hati hanya kepada Allah untuk maslahat agama kita. Sehingga kita betul-betul memohon, ya Allah, jangan engkau sesatkan aku ya Allah. Ya Allah, senantiasa tunjukkan aku ke dalam jalan yang lurus ya Allah. Begitu. Dalam ayat yang lain juga Allah firmankan, fa'budhu wa tawakkal alaih. Dalam surah Hud ayat 123, fa'budhu, dan ibadailah olehmu Allah, wa tawakkal alaih, dan bertawakallah juga engkau kepadanya. Jadi perintah dari Allah, selain di situ perintah untuk ibadah pada Allah, Kemudian setelahnya Allah perintahkan juga tawakal kepadanya. Ini menunjukkan ketika kita ibadah pada Allah, jangan andalkan kemampuan kita, jangan bersandar kepada kemampuan kita, tapi apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, fahuwa qad jama'a bainal ibadati wat tawakkuli fi iddati mawadi. Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh menggabungkan antara ibadah dengan tawakal ini dalam banyak sekali ayat Al-Qur'an. Digabungkan. Perintah ibadah juga tawakal. Ibadah juga tawakal. Li'anna hadzaini yajma'ani ad-din kullahu. Karena dua perkara ini mengumpulkan agama ini seluruhnya. Ya, betul-betul kalau seorang itu faham hal ini, akan baik agamanya. Prinsip dia untuk ibadah kepada Allah dan diiringi dengan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh urusannya. Ini dua pokok yang mengumpulkan agama ini seluruhnya. Walihada qala man qala minas salaf, oleh karena ini ulama pendahulu kita ada yang sampai mengatakan innallaha jama'al kutubal munazzala fil Qur'an, sesungguhnya Allah mengumpulkan kandungan yang terdapat pada seluruh kitab-kitab terdahulu yang pernah diturunkan, dikumpulkan kandungannya fil Qur'an, dalam Al-Qur'an. Jadi segala yang baik-baik dari seluruh kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah, Allah kumpulkan itu dalam Al-Qur'an sehingga lengkap semua. Semua kebaikan ada dalam Al-Qur'an. Wa jama'a 'ilmal Qur'ani fil mufassali, dan Allah kumpulkan ilmu yang terkandung dalam Al-Qur'an dari juz yang pertama sampai juz terakhir dikumpulkan dalam surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal itu dari mulai surat Qaf sampai An-Nas. Itu apa? Mufassal. Nah, jadi juz pertama sampai juz terakhir dikatakan oleh ulama bahwa Allah kumpulkan kandungan ilmu Al-Qur'an dalam bagian-bagian surat-surat mufassal ini. Wa jama'a 'ilmal mufassali fi fatihatil kitab. Dan ilmu yang terkandung dalam surah-surah mufassal tadi Allah kumpulkan di dalam surah Al-Fatihah. وَجَمَعَ عِلْمَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي قَوْلِهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Dan Allah kumpulkan ilmu yang terkandung dalam surah Al-Fatihah itu dalam ayat إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Ini menunjukkan sangat pentingnya perkara ini. Dua perkara penting yang harus kita betul-betul pegang. Al-ibadah wa-tawakkul. Kita ibadah pada Allah, menghamba kepada Allah, tunduk pada Allah. Iringi juga dengan isti'anah, permohonan tolong kepada Allah. Dan tidaklah seorang memohon tolong kepada Allah kecuali karena ada ketawakalan di situ. Karena dia menganggap dirinya itu lemah, dirinya itu fakir di hadapan Allah. Sementara Allah zat yang maha kuasa, yang maha mampu. Sehingga apa? Dia sandarkan segala urusan itu hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ini mengenai at-tawakkul. Kemudian beliau terangkan setelahnya, yang mana tujuan diciptakannya manusia untuk ibadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Karena tujuan ini pula Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitab. Itu kan semua untuk mewujudkan tujuan tadi, agar betul-betul manusia itu paham hidup di dunia ini. Diturunkanlah kitab-kitab, diutuslah para rasul untuk menerangkan kepada para hamba. Nah, tujuan yang sangat besar ini, hikmah yang sangat agung ini bisa terwujud pada diri seorang hamba ketika dia tawakal pada Allah di dalam usaha untuk mewujudkan tujuan tadi. Ini kan tujuan yang sangat agung. Kita diciptakan oleh Allah ada di muka bumi ini untuk ibadah. Hikmah yang sangat besar. Nah, kita bisa mewujudkan itu kalau tawakal pada Allah. Beliau sebutkan li'annahu huwal wasilatu wattariqu alladhi yanalu bihi maqsudahu wa matlubahu minal ibadah. Sesungguhnya isti'anah itu, mohon pertolongan pada Allah, bertawakal pada Allah, itulah wasilah dan jalan yang akan menyampaikan dia kepada tujuannya dan maksud dia, yaitu berupa ibadah kepada Allah. Nah, jadi sekali lagi di sini disinggung kurang tepat anggapan sebagian pihak yang mengatakan tawakal itu khusus urusan dunia. Kalau urusan dunia, mencari rezeki, mencari penghidupan, betul kita bertawakal pada Allah. Tapi kalau ibadah ya tidak, ini keliru. Dengan pemaparan yang tadi disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, justru yang lebih penting daripada itu adalah tawakal kepada Allah, isti'anah mohon pertolongan pada Allah dalam urusan agama. Dalam apa? Urusan agama. Sehingga dengan dia bertawakal kepada Allah, menjadikan dia Allah kokohkan di dalam ibadah kepada Allah. Beliau juga menukilkan salah satu ucapan ulama terdahulu. Walihada qala ba'du salaf, oleh karena ini berkata sebagian ulama terdahulu, man sarrahu ayyakuna aqwan nasi falyatawakkal 'ala Allah. Siapa yang senang, siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kuat, hendaknya dia bertawakal kepada Allah. Nah, jadi kalau seorang ingin kuat, itu bukan dengan dia mengandalkan dirinya, bukan pula semata-mata dia terus berusaha menjalani sebab. Lebih dari itu, yang paling pokok, paling penting adalah bertawakal kepada Allah. Jadi selain dia menjalani sebab, usaha, macam-macamnya, baik itu agar kuat dunianya ataupun kuat agamanya, lebih dari itu yang menjadi pokok di situ, paling penting hatinya itu tawakal tidak pada Allah, jujur tidak dia dalam menyandarkan segala urusannya kepada Allah. Itu yang tidak bisa kita bohongi. Kalau lisan kita mungkin, ya saya tawakal pada Allah, saya serahkan urusan pada Allah, lisan. Tapi kalau hati, ya beda. Kalau masih ada kita, ya justru bersandarnya kepada pribadi, nah berarti di situ kurang ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepandai apapun kita, secerdas apapun kita, sekuat apapun fisik kita, harus kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya semua hamba itu di hadapan Allah itu dhaif, lemah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian seluruhnya itu fakir di hadapan Allah. Fakir, fakir miskin, butuh pertolongan. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sementara Allah lah zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada makhluk, yang maha terpuji. Dalam sebuah hadis qudsi juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian itu sesat kecuali orang-orang yang aku beri dia petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan tunjuki kalian. Jadi kan hidayah juga begitu. Hakikatnya semua orang itu kalau tidak dapat petunjuk dari Allah, sesat. Walaupun dia mungkin jenius, cerdas seperti apapun dia, kalau gak dapat petunjuk dari Allah, sesat dia di muka bumi ini. Meskipun dia di dalam retorika bahasa subhanallah bagusnya, tapi kalau tidak Allah beri petunjuk, sesat dia. Maka diingatkan, fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku, mintalah petunjuk padaku, aku akan tunjukkan kepada kalian, aku akan beri hidayah pada kalian. Nah, kalau boleh cerita bagaimana kisah salah seorang yang dia pernah alami, dia katakan kisah tersebut ketika dia sedang berhaji. Ketika sedang dia berhaji ke tanah suci sana, orang ini langsung saja ya, di saat tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah itu amalannya melempar jumrah Aqabah. Melempar jumrah Aqabah, waktu yang paling afdal adalah waktu duha. Ya, di tanggal 10 Zulhijjah itu waktu duha, waktu yang paling afdal melemparnya di waktu duha. Tapi karena itu waktu paling afdal, tentu kan apa? Rame. Ya kan? Rame. Nah, orang tersebut dia ceritakan, sudah, saya betul-betul tawakal, berserah diri kepada Allah, betul-betul ingin mengamalkan amalan yang afdal, amalan yang sunnah, berangkat menuju tempat melempar jumrah walaupun susah. Ya, istilahnya kalau sudah takdirnya mati, dah bismillah berangkat. Betul katanya apa? Penuh susah. Ya, mohon pertolongan pada Allah, mudah-mudahan dimudahkan. Terus semakin berjalan. Ternyata sampai sananya itu kosong. Maksudnya karena dibikin memang pemerintah Saudi itu menjadikan tempat melempar jumrah itu kan bertingkat. Ada tingkat 1, 2, 3, 4. Subhanallah, sampai ternyata mudah. Ketika hatinya betul-betul bersandar pada Allah, mohon pertolongan pada Allah agar dimudahkan, sampai tempat itu yang katanya mudah sekali. Lenggang begitu melempar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai juga di tanggal 12 Zulhijjah, saat dari Mina menuju ke kembali ke Mekah, ke tanah ke mana? Kembali ke Mekah. Menuju ke penginapan. Tanggal 12 tersebut dia faham bahwasanya tuntunannya melempar jumrah di hari-hari tasyrik itu harus ba'da zuhur. Harus ba'da zuhur, tidak boleh sebelum zuhur. Nah, rombongannya punya keyakinan tidak sebelum zuhur, enggak apa-apa. Nah, akhirnya dia ada dua pilihan. Ini kalau saya ngikuti rombongan, saya harus melempar jumrahnya sebelum zuhur. Padahal yang dibimbingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah zuhur. Akhirnya sudah. Agar bisa mewujudkan hal tersebut, dia pun apa istilahnya misah dengan rombongannya. Dan nanti saya tak jalan dari tempat melempar jumrah, tak jalan kaki menuju ke hotel kembalinya di situ. Semata-mata keinginannya bagaimana agar bisa lebih tepat, lebih sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawakal pada Allah. Padahal belum pernah jalan itu dari Mina menuju hotelnya, belum pernah dia. Bismillah, berangkat, ya udah pamitan dengan teman-temannya. Ba'da zuhur dia baru melempar jumrah. Jumrah sughra, jumrah wusta, jumrah kubra atau jumrah aqabah. Kalau di hari tasyrik yang dilempar tiga. Berangkat. Yang jelas dia tawakal pada Allah. Sudah selesai melempar, dia jalan saja. Subhanallah, mudah. Sampai dia, sampai ke tempat hotelnya tanpa ada tanpa mengalami tersesat begitu, langsung sampai. Nah, giliran datang waktunya tawaf ifadah, ya ditunda tawaf ifadahnya oleh rombongan tersebut, ya di malam 13 itu. Intinya rombongannya juga sampai yang tadi naik bis, ketemu dia di hotel. Rombongan mengatakan kita tawaf ifadah nanti malam, ya segera selesai. Nah, si orang ini mulai rusak niatnya ketika, wah ini yang simbah-simbah yang tua-tua saja nanti malam tawaf ifadah, saya juga harus bisa. Tidak boleh saya tunda tanggal 13-nya, saya juga harus nanti malam. Sebelum mereka berangkat, saya mau berangkat lebih dulu. Betul, ba'dal maghrib dia berangkat. Niatnya sudah mulai rusak ini. Saya yang lebih muda harus bisa, saya yang lebih kuat harus lebih dulu. Kata dia, begitu sampai Masjid Al-Haram penuh sesak, tidak boleh dia di tempat tawaf yang biasa, harus naik di lantai dua. Naik lantai dua, dia baru jalan beberapa saat, belum mulai tawaf, karena tawaf itu harus dari Hajar Aswad. Dia baru mulai jalan sedikit menuju yang Hajar Aswad, langsung penuh sesak manusia, dia tidak bisa jalan, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, bisa keluar. Mentok-tok begitu. Tidak bisa jalan kemana-mana, penuh sesak manusia. Hingga akhirnya dia sadar, teringat, taubat, istighfirullah, begitu. Mulai sedikit demi sedikit dia mulai bisa keluar untuk balik. Artinya enggak jadi, ini kalau diteruskan enggak mungkin. Istilahnya kalau mobil itu macet, sudah macet di cepu, enggak bisa jalan. Akhirnya dia memilih enggak jadi, balik ke hotel. Dalam hati pasti yang simbah-simbah juga enggak bisa, saya aja yang muda enggak bisa. Balik ke hotel, ternyata rombongan yang lain yang simbah-simbah tadi berangkat, pulang, selesai semua tawaf, semua sudah selesai semua, ya sudah, yang sepuh-sepuh yang kaget dia, kok bisa. Baru tersadar dia, bagaimana kalau hati itu tawakal pada Allah, bersandar pada Allah, Allah akan tolong. Mudah, apa yang mungkin sudah susah jadi mudah dibimbing oleh Allah. Tapi ketika sudah tawakalnya kepada diri sendiri, saya bisa, saya hebat, saya kuat, saya pintar, justru di situ dia akan nampak bagaimana hamba itu sangat lemah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini, sehingga menjadi peringatan buat kita semuanya. Mari dalam kita menjalani hidup senantiasa tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam urusan-urusan dunia ataupun urusan-urusan agama kita. Tawakalnya kepada Allah, bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.